ada tidak? Ada masih banyak kita temui. Yang seharusnya insya Allah, kalau kamu bersyukur maka aku akan tambah nikmat kepada Allah. Tergantilah insya Allah terjadi sakaroh. Apa arti sakaroh? Apa arti sakaroh? Beriman ketika kamu dalam keadaan mabuk, syirik saja terbukti menjadi sin, rusak mana ayat dan tak akan lagi sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dikehendaki Allah, oleh karena itu kita di tafakuh tadi kelak rutin mengadakan daurah-daurah dari tahsin. Ya, kita mulai dari tahsin cara membaca Al-Quran, kemudian kita akan siratakal mustaqim. Iblis bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena engkau sudah menghukumi saya tersesat, maka saya akan menduduki, maka saya akan memblokade, maka saya akan memblokir siratakal mustaqim, jalan engkau yang lurus. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyampaikan kepada kita semua, yang ketika itu disampaikan kepada para sahabat dari Ibnu Mas'ud, khatta lana Rasul sallallahu alaihi wasallam khatta thumma qala hadza sabilullah thumma khatta khututan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hadhihi subulun mutafarriqah ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Nabi membuat sebuah permisalan jalan yang lurus tersebut dan mengambil contoh tentang jalan yang menyesatkan di kiri kanannya, an yamini wa an shimalihi, dari kiri dan kanan. Garis yang lurus tadi Nabi juga membuat garis-garis tambahan, dan kemudian beliau berkata, jalan yang lurus ini adalah sabilullah. Adapun jalan yang ada di kiri kanan, garis yang lurus tadi adalah subulum mutafarriqah, jalan-jalan alternatif yang akan memecah belah kamu sekalian, jalan-jalan yang akan kemudian membuat kita berpecah belah dalam agama ini. Itulah jalan-jalan kesesatan yang kalau kita tak waspada, yang kalau kemudian kita tak berhati-hati, maka banyak jalan-jalan penyesatan tersebut yang syaitan sudah nongkrong di setiap jalan-jalan yang menyesatkan itu untuk mencari para pengikutnya. Ini kemudian fenomena tentang aliran sesat yang muncul, banyak para pengikutnya, bahkan banyak pula di antara mereka yang tak mau kembali ke jalan yang benar ketika diingatkan, ketika disadarkan. Wa may ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman, siapa yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka kami jadikan syaitan yang akan menyesatkannya. Kita dalam ancaman, kita dalam strategi pemblokiran jalan yang lurus siang dan malam dari empat arah penjuru mata angin. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil, dan kemudian syaitan tersebut akan menghalangi kita dari menempuh jalan yang lurus. Wa yahsabuna annahum muhtadun, ini pada surah Az-Zukhruf. Kemudian mereka yang sudah terjebak kepada pemahaman aliran-aliran yang menyesatkan itu, wa yahsabuna annahum, mereka menduga bahwa mereka berada dalam petunjuk, mereka juga merasa benar, mereka juga merasa berada di dalam jalan yang lurus. Inilah yang menyebabkan banyak di antara pengikut pemahaman aliran-aliran sesat yang akhirnya susah untuk kembali. Kenapa? Karena ada perasaan berada di dalam kebenaran. Ketika kita tak waspada, ketika kita tak hati-hati, maka jerat-jerat penyesatan, jalan-jalan yang kemudian dijadikan metode alternatif dalam beragama akan menghantui, akan membuat kita terpengaruh apabila tak berhati-hati. Ma'asyiral muslimin sekalian, sebagai contoh dari apa yang kami teliti, gerakan Fajar Nusantara ketika heboh beberapa waktu lalu tentang tahun 2030 dengan berbagai macam penafsirannya itu, maka gerakan Fajar Nusantara juga sudah mencanangkan tahun 2024 adalah masa-masa kejayaan mereka. Ini sudah dicanangkan kapan? Sejak tahun 2000 silam. Ketika kita tak waspada, maka pada angka yang mereka canangkan itu bisa saja akan menimbulkan sesuatu yang membahayakan keutuhan bangsa ini. Atau pada contoh yang lain, JR, Ketua Dewan Syura Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, dalam sebuah bukunya Meraih Cinta Ilahi, sudah menyerukan kepada pengikut Syiah di seluruh Indonesia sejak 19 tahun yang silam. Buku itu diterbitkan pada tahun 1999, Meraih Cinta Ilahi. Dia sudah menyerukan pada halaman 350 bab yang keempat, untuk menjadikan negeri ini sebagai padang Karbala dan untuk menjadikan negeri ini sebagai hari Asyura. Dalam rangka apa? Tentunya untuk mencapai keinginan-keinginan politik mereka, untuk mencapai keinginan-keinginan jangka panjang gerakan yang mengklaim sebagai pencinta Ahlul Bait itu. Maka ketika kita tak waspada terhadap aliran-aliran yang menyesatkan, bisa jadi kita akan terkena jeratnya, bisa jadi kita akan terblokir dari menempuh jalan yang lurus tadi. Maka dari itu semoga kita bisa mengambil pelajaran dari beberapa ayat ataupun contoh yang kami sampaikan ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sekali lagi kami himbau kepada ikhwan, mohon merapat lagi karena di belakang semakin lama semakin banyak yang hadir dalam acara tabligh akbar kita hari ini. Bapak ibu, sahabat-sahabat sekalian yang menggunakan smartphone, handphone, mohon jangan ada yang live streaming. Sekali lagi, kami mohon jangan ada yang live streaming karena akan mengganggu live streaming official dari AKL. Bapak ibu hadirin sekalian, selanjutnya saya ingin memperkenalkan beliau bernama Ustaz Hasbullah LCMA. Beliau menempuh S1 dan S2 di Universitas Al-Azhar Kairo dan beliau hari ini membidangi ekonomi syariah. Kepada Ustaz Hasbullah LCMA, waktu dan tempat kami persilakan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kita hormati guru kita Ustaz Abdul Somad beserta para guru-guru kita yang hadir, para ulama dan seluruh para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih sabar enggak nih? Masih ya? Saya tahu ini enggak jujur. Enggak sabar menunggu Ustaz Somad. Pasti. Tapi innallaha ma'as sabirin. Harus sabar insyaallah. Saya tidak lama, paling cuma 1 jam setengah. Insyaallah enggak lama. Keberadaan kami di sini untuk menunjukkan bahwa Ustaz Somad tidak sendiri. Kita semua bersama-sama dengan beliau. Siap? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap bersama dalam dakwah? Siap. Jadi beliau kemana-mana kita mendukung bahwa dakwah di Indonesia ini kita harus umat Islam bangkit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kita dengan bersama-sama insya Allah tidak ada yang berani menghalangi kita di dalam jalan dakwah. Kemudian yang kedua, bahwa menunjukkan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, bahwa setiap perkara itu ada ahlinya. Maka kita jangan salah pilih, bertanyalah kepada ahlinya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Yang ketiga, masalah ekonomi ini adalah kewajiban kita karena Allah mengatakan udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kepada Islam secara keseluruhan. Kita syariah di dalam ibadah, syariah dalam muamalah, syariah di dalam keluarga dan syariah di dalam kehidupan termasuk dalam politik. Itulah makna udkhulu fis-silmi kaffah, termasuk dalam muamalah. Karena itu Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan la tazqadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak melangkah kaki anak Adam di akhirat kelak sampai dia ditanya hartanya itu dari mana dan hartanya itu untuk apa. Maka muamalah ekonomi syariah itu adalah tujuannya untuk memastikan bahwa harta yang kita dapat insyaallah halalan thayyiba. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang terakhir, bahwa ekonomi syariah di Indonesia berkembang kalau didukung oleh pemerintah. Maka kita harus mendukung atau memperjuangkan agar bagaimana pemerintah ini mendukung ekonomi syariah, karena ekonomi ini harus didukung oleh pemerintah. Kalau pemerintahnya kapitalis, terus siok-siok kita memperjuangkan ekonomi syariah ini susah untuk kita sampai. maka siap untuk memilih pemimpin yang memperjuangkan ekonomi syariah. Siap. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, Ustaz Hasbullah LCMA, beliau adalah Dewan Penasehat Syariah dan beliau juga sebagai penasehat syariah di Koperasi Syariah 212. Berikutnya yang terakhir, kami ingin kenalkan Ustaz Muhammad Karim Al-Adni LC. Beliau alumni dari Yaman dan beliau membidangi pemikiran dan mendalami terkait tanda-tanda akhir zaman. Sekarang ini adalah kondisi akhir zaman, betul? Sekarang ini akhir zaman, betul? Maka dari itu, mari kita dengarkan pemaparan dari Ustaz Muhammad Karim Al-Adin. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليك Ya Habibullah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Al-Fatihah merupakan ummul Quran, maka seharusnya ada ummul hadis. Para ahli hadis mengatakan bahwa hadis Jibril merupakan ummul hadis. Kenapa dinamakan dengan ummul hadis? Karena di dalam hadis Jibril tersebut tersimpan seluruh keilmuan. Karena Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Kemudian bertanya Jibril alaihi salam tentang tanda-tanda akhir zaman, dalam artian mengetahui kejadian-kejadian sebelum hari kiamat merupakan perkara yang penting untuk menjaga keislaman kita, untuk menjaga keimanan kita, untuk menjaga ihsan yang ada di dalam hati kita. Andaikan seluruh orang itu salat berjamaah, tetapi kalau seandainya tidak mengerti dengan ilmu akhir zaman, maka dia akan berani mengkafirkan saudaranya. Bahkan ada di antara orang Islam yang berani bunuh diri di dalam masjid. Yang dibunuh adalah saudaranya. Dia terkena fitnah akhir zaman. Makanya Huzaifah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Kanan nas yas'aluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan saja, tentang ibadah, tentang amalan-amalan. Wa kuntu, kata Huzaifah, sedangkan saya as'aluhu, saya bertanya kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisyar, tentang kejelekan, tentang fitnah akhir zaman. Kenapa? Mukhafatan an aqafi, karena saya takut terjatuh dalam fitnah tersebut. Mungkinkah kita rela ayah kita, ibu kita, saudara kita sesama muslim jatuh di dalam fitnah akhir zaman? Tentu tidak. Maka oleh karena itu, istimdad mempelajari ilmu akhir zaman terletak di dalam hadis Jibril. Akhirnya, saya ingin menyampaikan sebuah asar dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah mengenai fitnah akhir zaman. Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain. Saya hafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau saya mendapatkan dua bejana ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amma ahaduhuma, salah satu dari keduanya itu, fa basathu, saya sudah sebarkan satu yang disebarkan oleh Abu Hurairah, fa amal akhar, kalau yang lainnya, lau basathu, kalau aku sebarkan, kuti'a hadzal bul'um, dipotong leher saya. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, saya tak berani menyampaikan ilmu akhir zaman panjang-panjang lebar, takut pula saya dipotong lehernya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita akan mendengarkan paparan materi dari Ustaz Abdul Somad, ada ustaz-ustaz dari Tafaqquh yang belum berkesempatan hadir pada hari ini karena ustaz-ustaz mendampingi jamaah untuk berangkat umroh. Ini saya kenalkan, ada di video, beliau adalah Ustaz Deni Rahmatillah MASY. Beliau membidangi terkait dengan ekonomi syariah juga. Berikutnya ada juga Ustaz Wandi Bustami LCMA. Beliau alumni dari Al-Azhar Kairo dan melanjutkan S2 di UNIDA, Universitas Darussalam Gontor di Ponorogo. Beliau membidangi terkait dengan pemikiran dan akidah Islam. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita ada satu lagi, baik. Nah, yang terakhir, saya sendiri, Bapak Ibu hadirin sekalian, nama saya Muhammad Maliki, saya alumni dari Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, dan kemudian melanjutkan S2 di Universitas Riau. Alhamdulillah, saya membidangi terkait dengan public speaking, bagaimana berkomunikasi di depan umum, bagaimana mengajak orang untuk berkomunikasi yang baik dan menyadarkan yang lain. Sebelum kita dengarkan Ustaz Abdul Somad menyampaikan materi, ada satu tayangan video yang mudah-mudahan video ini menjadikan kita semakin dekat, menjadikan ukhuwah kita semakin erat, dan mudah-mudahan semakin menguatkan kita di jalan dakwah. Selamat menyaksikan video singkat yang kami sajikan. Tafaqquh Islamika merupakan lembaga keilmuan yang berada di Pekanbaru, Provinsi Riau. Hingga saat ini, Tafaqquh Study Club senantiasa menghadirkan program-program seperti karantina tafiz Al-Quran dan kajian-kajian dalam bentuk digital, serta buku-buku yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Kajian-kajian keilmuan secara digital disebarluaskan melalui YouTube di channel Tafaqquh Video. Hingga kini, terdapat 9 asatis yang bernama di bawah Tafaqquh Study Club. Ustaz Dr. Mustafa Umar LCMA, penulis buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah. Ustaz Abdul Somad LCMA, penulis buku 37 Masalah Tempat dan buku 99 Tanggung Jawab Sholat. Ustaz Muhammad Maliki, penulis buku Public Speaking for Da'wah. Ustaz Rona Chandra, penulis buku Membongkar Kesesatan Kefatan. Ustaz Hardy Dambi Elsi, penulis buku Membunuh Praktis Ilmu Tajwid. Ustaz Muhammad Rahman LCMA, Ustaz Wandi Bustami LCMA, Ustaz Hasbullah LCMA, Ustaz Muhammad Karim LC, huruf penting penulis buku 32 Naskah Khutbah. Tafaqquh Study Club, berkhidmat untuk Bapak Ibu hadirin yang kami cintai kena Allah Subhanahu wa taala, tidak memperpanjang lebar, kita mintakan kepada Ustaz Abdul Somad LCMA untuk menyampaikan materi keilmuan membangkitkan peradaban Islam. Kepada Ustaz Abdul Somad LCMA kami persilakan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik, sahabat-sahabat dakwah sekalian, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang tadi itu bukan lomba mengumpulkan SMS pidato terbaik. Jadi jangan menganggap akan ada pengumuman terakhir. Ustadz Rahman bidang pemikiran aja. Ustadz Hardi bidang tajwid aja. Ustadz Roni Chandra aliran sesat aja. Ustadz Hasbullah ekonomi aja. Ustadz Karim hari kiamat aja. Di antara semua ini yang paling gak enak yang mana? Yang aliran sesat. Itu ustadz apa? Ustadz aliran sesat. Itu ustadz apa? Ustadz aliran sesat. Kalau udah mau buru-buru, itu ustadz apa? Ustadz sesat. Na'udzubillah. Padahal beliaulah yang mengungkapkan kepada kita mana yang sesat, mana yang tidak sesat menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya amat sangat berterima kasih pada Ustadz Roni Chandra, keberaniannya luar biasa. Di antara yang semua ini yang paling banyak resikonya yang mana? Sesat. Yang aliran sesat. Bayangkan beliau baru duduk berdiri berapa menit tadi sudah dua yang tersinggung. Pertama pengikut Ahmad Musadek Gapatar. Yang kedua Syiah. Enggak jauh dari sini, dekat. Andai mengamuk semua, saya pulang duluan. Di antara semua ini yang paling enak yang mana? Ekonomi. Dikit-dikit duit. Dikit-dikit duit. Dikit-dikit duit. Beliau Ustadz Hasbullah cerita masalah ekonomi. Cuman gak enaknya yang dibahas itu duit orang. Kecing gak enaknya. Kemudian Ustadz Karim. Setiap melihat Ustadz Karim kita teringat bahwa dunia ini sementara, karena akan berakhir. Setiap melihat Ustadz Karim, wah gak lama lagi kiamat nih nampaknya. Maka yang belum menikah segeralah. Lalu kemudian Ustadz Hardi enak juga. Ustadz Hardi itu enak kalau santrinya perempuan. Gimana melafazkan huruf Ming Qablikum. Tapi guru laki-laki hanya boleh mengajar laki-laki. Yang perempuan boleh, tapi tirainya ditutup. Dengar suaranya saja. Mereka semua ini akan kita dengar ketika masih hidup. Ketika sudah meninggal dunia, ceramahnya hilang. Yang tinggal itu cuman buku. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu. Saya ulang sekali lagi. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu. Dari mana kita kenal Imam Syafi'i? Rumahnya kita tidak tahu, anaknya kita tidak tahu, istrinya kita tidak tahu. Kita kenal Imam Syafi'i dari buku fikih Al-Umm, dari buku usul fikih Ar-Risalah. Sekarang orang banyak meninggalkan kuburan. Kalau kita mati meninggalkan kuburan, kuburan kita akan diambil perusahaan properti buat rumah sangat sederhana. Sudah banyak keluarga mengadu. Bahkan banyak kuburan diambil untuk lapangan golf. Makanya ada orang mau bulan Ramadan ini sudah masuk tanggal 4 Syaban. Tanggal Senin 1 Syaban, Selasa 2 Syaban, Rabu 3 Syaban, Kamis 4 Syaban. Banyak nanti mau puasa orang ziarah kubur. Tapi justru orang ziarah kubur ke lubang lapangan golf. Kenapa? Karena makam kakek mbahnya sudah berubah jadi lapangan golf. Meninggalkan makam akan hilang, tapi meninggalkan buku, maka buku tidak akan pernah mati. Maka saya sebelum ceramah, saya penulis buku. Jadi dulu saya nulis buku, cuman bukunya enggak laku. Saya nulis buku, Pertama pulang dari Mesir nulis buku. Nulis buku setiap hari menulis. Karena belum bisa nulis buku, saya nerjemah buku. Total saya hitung, yang saya tulis terjemah sendiri atau yang saya terjemah sebagian bab, semuanya saya hitung ada filenya di laptop saya, 40 judul buku yang sudah saya terjemahkan total semua. Lalu setelah saya jual ke penerbit, jualnya jual naskah habis. Kalau dicetak ulang maka saya tidak dapat royalti karena saya sudah jual habis. Buku yang pernah bestseller 10 tahun yang lalu judulnya Indahnya Seks Setelah Menikah, laku keras. Terakhir orang gak mau beli karena waktu itu saya nerjemah belum nikah, orang gak percaya. Akhirnya buku yang saya terjemah itu dicetak, ada yang 3.000, ada yang 2.000, ada yang 5.000, selesai, berhenti. Begitu video ceramah viral, sekarang buku-buku yang dicetak 10 tahun yang lalu sekarang dicetak ulang, ditulis besar-besar di sampulnya, penterjemah Haji Abdul Somad LCMA. Jamaah bingung, ustaz nerjemahnya kapan? Ustaz kan ceramah terus, kapan nerjemah? Ente enggak tahu, 10 tahun yang lalu itu saya terjemah. Mereka permisi enggak sama ustaz? Enggak. Terus ustaz enggak dapat duit? Ya enggak. Kenapa? Saya sudah jual habis dulu. Kenapa ustaz jual dulu? Saya enggak tahu 10 tahun akan datang akan begini. Kalau tahu kan saya simpan aja. Setelah viral baru saya jual. Kita tidak tahu apa yang terjadi akan datang, tapi kita bersihkan semua, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Bukunya apa aja Pak Ustaz? Enggak perlu saya sebutkan. Ini sekaligus klarifikasi, jangan ada dusta di antara kita, supaya jangan ada tuduhan Ustaz Somad namanya dipakai untuk terjemah buku ini, padahal yang nerjemah bukan dia, yang nerjemah saya. Tapi 10 tahun yang lalu ketika saya baru selesai kuliah. Jadi adik-adik yang punya keahlian bidang terjemah bahasa Arab, cari buku-buku Arab terjemahkan. Saya enggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Inggris, cari buku Zakir Naik, cari buku Ahmad Dadat, terjemahkan bahasa Inggris. Saya bisanya bahasa Jepang Pak Ustaz, buku Naruto. Saya kemarin S2 di India Pak Ustaz, carilah film India, terjemahkan. Film-film Islami di India banyak sekali ulama. Penulis Nobel nomor 1, pemeraih pemenang Nobel sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang India, namanya Sheikh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, orang India. Sekarang kalau sudah disebut India, kasih kertas, kertas, kertas, kertas, pena, pena, pena, sebutkan satu negara beserta orangnya. Saudi Arabia, Raja Salman. Amerika, Donald Trump. India, Amitabh Bachchan. Langsung connect ke pikiran orang, tidak tahu di sana ulama-ulama besar. Syekh Zakaria Kandahlawi dari India, Maulana Ilyas dari India, pesantren Deoban dari India, sekolah tinggi Aligarh dari India, Lucknow dari India. Ulama besar yang dikagumi, ulama-ulama Mesir pun kagum kepada beliau. Itulah dia pendiri Nadwatul Ulama. Nadwatul Ulama, tempat kita ada Nahdlatul Ulama, tapi di India ada Nadwatul Ulama. Ah, ini juga dari India. Bahkan Syekh Yusuf Al-Qardawi menulis buku kecil untuk pendiri Nadwatul Ulama, Abul Hasan An-Nadawi. Kitabnya bagus sekali. Madza khasiral alam bin hitatil muslimin? Apa kerugian dunia dengan runtuhnya umat Islam? Umat Islam yang jatuh, dunia mengalami keruntuhan. Umat Islam pernah tegak berdiri, dunia aman damai. Karena Islam membawa pesan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada seorang raja hebat, khalifah perkasa, namanya Abu Ja'far Al-Mansur. Maka dia dirikan satu lembaga bernama Darul Hikmah. Dar, rumah, hikmah, ilmu pengetahuan. Darul Hikmah, rumah ilmu pengetahuan. Dia buat sebuah tim penterjemah yang ahli bahasa Persia, yang ahli bahasa Yunani, yang ahli bahasa Latin. Dia kumpulkan semua buku-buku-buku diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Maka buku itu dikumpulkan di Darul Hikmah. Lalu datang tentara barbarian, tentara Mongol, Tatar menyerang. Mereka obrak-abrik perpustakaan itu. Mereka campakkan buku-bukunya ke sungai Efrat, ke sungai Tigris, sampai tintanya luntur, hitam sungai itu. Di Jakarta pun banyak juga yang tinta luntur di Kali Ciliwung. Hitam, sampai kuda-kuda bisa menyeberang, menginjakkan kaki di atas sungai, menyeberang sungai Efrat, karena buku mereka campakkan. Mereka adalah penghancur peradaban. Allah melaknat Mongol. Apa yang terjadi dengan Mongol sekarang? Ibu kotanya pun banyak orang yang tidak tahu. Siapa yang tahu ibu kota Mongol? Ulaanbaatar. Mungkin baru hari ini dengar namanya. Pernah ada satu standar, standar dunia, bukan standar Islam. Negara yang paling maju, siapa yang paling banyak KFC-nya? Itu standar. Ternyata dulu di Ulaanbaatar itu cuma ada satu KFC. Sakingkan melaratnya Ulaanbaatar. Di tempat kita di kelurahan pun ada KFC. Ulaanbaatar negara ibu kota, tapi miskin susah. Dulu mereka menghancurkan peradaban Islam yang luar biasa, yaitu kerajaan Bani Abbasiyah. Islam tidak hancur, buku-buku tetap dicetak. Maka datanglah seorang yang berpikir, sekarang kita sedang jatuh sekarang kita, ekonomi hancur, politik berkeping, dibagi-bagi. Belanda mengambil Indonesia, Inggris mengambil Malaysia, Spanyol mengambil Maroko, Itali mengambil Libya, Mussolini menggantung Umar Mukhtar, Mesir direbut antara Inggris dengan Perancis, Spanyol, Portugal mengambil bagian atas daripada Maroko. Habis dicabik-cabik negara kita. Lalu kemudian setelah merdeka, ditinggalkan negeri-negeri ini dengan berebut perbatasan-perbatasan, terpecah belah, berkeping hancur. Dalam bidang ekonomi jatuh, dalam bidang politik kalah. Ada satu yang tidak pernah mati, yaitu ilmu pengetahuan. Maka lahirlah seorang bernama Ismail Razi Al-Faruqi, orang Palestina tapi tinggal di Amerika, ahli debat. Berdebat dia dengan perempuan Israel. Akhirnya perempuan Israel itu mengaku kalah, dan karena kalah dipinangnya dengan bismillah, menikah jadi istrinya. Jadi kalian yang hebat berdebat, berdebatlah, panggil. Saya mau debat dengan kamu, dengan syarat kalau kalah nikah sama saya. Kalah perempuan itu, menikah muslimah Israel, jadi istrinya. Lalu kemudian dia berpikir, maka untuk membangkitkan umat Islam bukan dengan senapan, bukan dengan pistol, bukan dengan meledakkan kedutaan Amerika, bukan dengan membunuh turis di Bali, tapi dengan cara apa? Dengan membangkitkan ilmu pengetahuan. Maka Ismail Razi Al-Faruqi mengatakan, sekarang ada orang yang ngerti Islam tapi buta sains, tidak mengerti ilmu kedokteran, buta. Ada orang yang paham sains, hebat teknologi, saintek, tapi buta agama. Maka mereka ini tidak pernah ketemu. Bagaimana kalau dikawinkan, dimatchingkan, diketemukan, dijodohkan antara Islam dan sains? Maka Islam akan bangkit. Maka dia tawarkan ke negeri Muslim terbesar di dunia, Republik Indonesia. Dulu, beberapa puluh tahun yang lalu, dia datang ke negeri ini, dia tawarkan, bagaimana kalau di negeri ini didirikan universitas internasional, digabungkan antara Islam dan sains? Kebetulan negeri ini waktu itu belum bisa menerima. Maka dijawab, ini mengganggu stabilitas keamanan nasional. Akhirnya gagal didirikan. Tawaran itu diambil oleh ABIM, angkatan belia Islam Malaysia. Maka berdirilah di Gombak, Kuala Lumpur, universitas bernama IIU, International Islamic University, atau bahasa Melayunya UIA, University Islam antar bangsa Gombak Kuala Lumpur. Salah satu alumninya itulah pendiri Tafaqquh lembaga ini yang logonya ini Tafaqquh. Nama pendirinya Dr. Mustafa Umar dari IIU International Islamic University, dan di antara mereka ada satu alumni IIU itulah Ustaz Rahman. Adik-adik yang mau masuk IIU segera temui Ustaz Rahman, tapi nanti selesai acara. Tapi syarat mau masuk IIU berat. Skor TOEFL-nya harus 550. TOEFL, Test of English Foreign Language. Persiapan dulu setahun 6 bulan pergi ke Pare. Di Pare masuk kampung Inggris. Kawan saya mau masuk IIU enggak bisa, akhirnya pergi ke Pare 6 bulan 7 bulan di Pare, alhamdulillah. Pulang dari Pare lancar bahasa Jawanya. Bahasa Inggrisnya lancar juga. Bahasa Jawanya bonus. Pas saya tanya, "Pripun kabare, Api?" Alhamdulillah, I am still okay. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adik-adikku remaja-remaja, insyaallah ini bangkitlah Islam. Alhamdulillah, di sana ditemukan. Inilah yang dikenal dengan integrated curriculum. Orang paham sains teknologi, hebat dalam bidang kedokteran, tapi juga dia menguasai 5: Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Apa itu fikih? Islamic law. Apa itu akidah? Teologi, keyakinan tentang setelah mati, bahwa kita akan hidup lagi, bahwa kita akan dihisab, bahwa kita akan dihitung, bahwa segala amal kita akan dipertanggungjawabkan. Ini keyakinan. Kalaulah seorang pedagang keyakinannya dalam, maka dia tidak akan curang. Kalau seorang pemimpin keyakinannya dalam, dia tidak akan mengkhianati rakyatnya. Kalau rakyat keyakinannya kuat, maka dia akan pilih pemimpin-pemimpin yang amanah. Mudah-mudahan ke depan kita memiliki pemimpin yang amanah. Karena umatnya sudah mengerti, sudah paham tentang politik Islam, yang buku-bukunya banyak bertebaran. Tapi buku tetaplah tinta. Tinta itu mati, kertas itu mati, pena itu mati. Dia akan hidup kalau bersentuhan dengan manusia. Makanya saya bangga melihat anak-anak muda ketika pulang dari pameran buku internasional, dia bawa buku tebal-tebal, langsung mampir ke musola, dia letakkan, rupanya bantal tidur. Gak dibaca, nanti di rumah Pak Ustaz. Bapak Ibu, saudaraku, anak-anak, adik-adik, sahabat-sahabat dakwah sekalian, inilah pentingnya menulis. Jadi yang belum punya bakat menulis, silakan aja menulis. Kebetulan ada yang kirim WA ke saya, "Ustaz, saya mau menulis Pak Ustaz." "Nulis apa?" "Nulis tentang kehidupan Ustaz." "Jangan, nanti kamu capek sendiri. Nyari informasinya payah." "Jadi gimana Ustaz?" "Kamu kumpulkan saja 40 tulisan. Tulisan di Facebook, tulisan di Twitter, tulisan di BBM, tulisan di WhatsApp, tulisan di koran, kamu tulis. Nanti buat judulnya 40 tokoh berkata tentang Abdul Somad." Jadi kamu enggak perlu nulis, copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Rapi kan? Edit jadi. Oh, tapi jangan ditiru lagi, udah ada yang nulis. Aspek yang lain, cari siapa? Ustaz Salim Afillah, pada Ustaz, kumpulkan 40 biografi Ustaz-Ustaz mu'alaf. Kuatkan Ustazah Irene Handono, Ustaz Yahya Walone, Ustaz Felix Siau, Ustaz, nah, kumpulkan semua. Itu sekedar ide. 40 enggak dapat Pak Ustaz, 30 Ustaz-Ustaz, 30 juga enggak dapat Pak Ustaz, 10. Kalau di bawah lagi Pak Ustaz, kamu ini mau nulis apa mau nawar? Nah, ini semua. Lalu kemudian apa saja bisa dijadikan buku. Yang paling tinggi kualitas menulisnya orang Mesir. Saya pernah beli buku judulnya Ajaibul Atbak wal Asfar. Ajaib, ajaib, ajaib. Atbak, piring-piring. Asfar, perjalanan-perjalanan. Isinya seorang wartawan, setiap kali dia pergi makan, makanan itu ditulisnya. "Saya pergi ke sana, makanannya ini enak. Saya pergi ke sana, makanan ini enak. Saya pergi..." Jadi makan. Tapi yang paling berkesan saya buku itu, dia tulis. Yang paling saya heran adalah ada suatu negeri yang makan nasinya sehari 3 kali. Namanya Republik Indonesia. Ada di buku itu. Dia heran, kok bisa kita makan nasi 3 kali sehari. Di Maroko orang makan nasi seminggu sekali karena dia makan gandum. Lalu ada orang ngomong ke saya, kami heran, ente kok makan nasi 3 kali sehari? Saya balikkan, saya juga heran, ente kok makan gandum terus? Oleh sebab itu semua bisa ditulis. Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, tafsirnya 2, Ad-Durrul Mansur bi Tafsir bil Ma'sur dengan Tafsir Jalalain. Kitab tafsirnya 2, kitab hadisnya Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' As-Saghir, kitab ulumul hadisnya Tadribur Rawi, Syarah Taqrib Nawawi. Berapa jumlah kitabnya? 500, 500 kitab. Imam Suyuti kitabnya 500 kitab. Luar biasa. Tapi dia masih sempat nulis tentang piramid. Kawan saya ajak ke piramid, enggak mau. Bro, ayo kita ke piramid foto-foto. Aku tidak mau, karena piramid peninggalan Fir'aun. Aku anti Fir'aun. Enggak mau dia ke piramid. Lalu saya tanya, kamu kenal sama Imam Suyuti? Ya, imam besar, penulis, ulama besar. Tahu enggak Imam Suyuti pernah nulis buku? Apa judulnya? Tuhfatul Kiram fi Khabaril Ahram, biografi sejarah tentang piramid. Bagaimana piramid dibangun, bagaimana piramid ditemukan, bagaimana pintu piramid, apa isi piramid, itu ditulisnya. Ulama ahli tafsir masih sempat nulis piramid. Maka kita juga orang Islam tidak ada salahnya. Sejarah Candi Borobudur, sejarah candi ini, bagaimana nenek moyang yang sebelumnya Hindu Buddha bisa diislamkan oleh Wali Songo, tetap menjaga kebinekaan, tetap cinta NKRI, tapi tahu kita sejarah agama lain. Kita tidak pernah merusak akidah, tapi kita tahu. Dengan tahu itu, insyaallah kita tidak akan macam-macam. Dengan tahu, kita tidak akan merusak. Mengapa orang menjadi merusak? Mengapa orang menjadi menista? Karena tidak tahu. Maka kalau tidak tahu, aku tidak tahu. Nah, akhirnya yang merusak. Nah, maka ke depan menulislah apa yang bisa ditulis. Untuk sementara tulis aja dulu tentang biografi diri sendiri, autobiografi. Aku dilahirkan di sebuah desa yang terpencil. Oh, nanti ketahuan dari kampung. Tidak terlalu terpencil. Ketika hujan rintik-rintik, maka saat itu ada seorang ibu tua yang sedang hamil. Tiba-tiba anak menangis. Loh, belum lahir kok udah nangis. Maka lahirlah anak itu dalam suasana yang begitu mencekam. Hanya ada seorang bidan kampung yang datang karena puskesmas belum lagi didirikan. Oh, jadi begitu membaca sejarah itu, paling tidak untuk diri sendiri, nanti sampai masanya bisa dicetak, tulis saja di laptop. Tapi jangan hanya di laptop saja, di copy, simpan di email. Karena pengalaman kalau laptopnya hilang, semuanya hilang. Kita kesal, menyesal, marah. Nah, ini semua penting ke depan. Kita kenal dengan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dari bukunya. Kita mengenal Imam Laits As-Samarqandi dari bukunya. Kita mengenal Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah dari perjalanan 16 tahun berkelana, pergi haji ke Makkah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, terbang ke negeri Syam, pergi ke Mesir, menyeberang Laut Merah, setelah itu kembali ke Persia, setelah itu kembali ke Uzbekistan. Nama kampung alamannya Bukhara. 16 tahun berpetualang, disaringnya hadis-hadis, terkumpullah sebuah kitab besar 7275 hadis. Itulah dia kitab Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyami, diringkas dengan nama Sahih Al-Bukhari. Dia sudah mengumpulkan itu. Datanglah imam meringkas, maka muncullah kitab Sahih Bukhari, diringkas menjadi Khulasah Sahih Bukhari. Terlalu tebal, bagaimana kalau diringkas? Ringkasan Sahih Bukhari. Datang lagi imam, ini kitabnya sudah tebal tapi orang tak paham, bagaimana kalau kita jelaskan? Datang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis kitab syarah, judulnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Datang lagi Imam Al-Qastulani menulis kitab Irsyadus Sari Syarah Sahih Al-Bukhari. Datang lagi Imam Badruddin Al-Aini menulis syarah Sahih Al-Bukhari. Bukhari diringkas sudah, disyarah dijelaskan sudah, ternyata belum diterjemahkan. Bagaimana kalau saya terjemahkan? Datang ke penerbit. Pak penerbit, ya, saya ada ide ini pak, Apa ide kamu? Saya mau menerjemahkan Sahih Bukhari. Sudah lama kami terbitkan. Terjemah bahasa Indonesia? Iya. Bagaimana kalau terjemah bahasa Sunda? Kan belum ada. Maka datanglah seorang sahabat bertemu dengan Nabi. Nabi pun bertanya, kumaha atuh dawang? Kan belum ada bagi masyarakat. Terjemah Sahih Bukhari dalam bahasa Minangkabau? Belum ada. Terjemah Sahih Bukhari bahasa Batak? Belum ada. Kenapa tidak berpikir? Afala taqilun? Afala tatafakkarun? Afala tatadzakkarun? Saya baca buku Najib Aqiqi di perpustakaan Darul Hadis Maghribi. Najib Aqiq menulis buku. Apa judulnya? Orientalis Al-Istishraq. Orientalis, orang-orang barat yang mengkaji Islam. Dia buat pernegara. Orang Spanyol mengkaji Islam, orang Perancis mengkaji Islam, orang Portugis mengkaji Islam, orang Jerman mengkaji Islam. Orang pertama, biografinya, namanya, catatannya, tulisannya, referensinya, kitab-kitabnya. Disitulah saya tahu, ternyata Sahih Bukhari sudah diterjemahkan ke bahasa Perancis, Sahih Bukhari sudah diterjemahkan ke bahasa Jerman, Sahih Bukhari diterjemahkan ke bahasa Latin. Oleh siapa? Orang-orang Orientalis. Menulislah. Ada seorang laki-laki bernama Aren Jan Wensing. Aren Jan Wensing. Dari namanya kita sudah tahu ini orang tidak mandi wajib. Tapi dia menulis buku. Kamus pencari hadis dalam 9 kitab. Panjangnya 1 meter. Apa nama kitabnya? Al-Mufahras. Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Hafazul Hadis. Kamus pencari hadis dalam 9 kitab. Sekarang kalau adik-adik hafal ayat Quran tapi tidak tahu letaknya di mana. Contoh ayat tentang zina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, cambuklah dia 100 kali. Itu ayatnya di mana? Mudah saja, tanya aja ustaz. Ustaz, ayat ini di mana? Iya, kalau dia balas, kalau enggak, Ustaz Somad sudah berapa kali saya WA enggak balas-balas. Cara mudah, buka Quran digital, download dari Play Store. Quran digital, tulis Az-zaniyatu, enter, langsung dapat. Dulu belum ada alat itu. Bagaimana cara mencari hadis di kitab apa? Maka disusunlah 9 kitab. Pencari hadis dalam 9 kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Sunan Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Malik. 9 kitab mereka kaji selama 40 tahun. Lahirlah kitab panjang berjudul Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Hadisin Nabawi. Dicetak oleh Belanda atas biaya dari kerajaan Belanda. Datang seorang bernama Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi dari Mesir. Diterjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Buku itu sekarang ada di perpustakaan di seluruh universitas-universitas Islam, di antaranya tempat kami di Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Apa maknanya? Orang barat non muslim mengkaji agama kita, membuka kitab-kitab kita dan punya referensi menulis. Andai nanti diperiksa mata kita dengan mata Aren Jan Wensing, diklik kanan, klik kanan, cek properties. Mungkin lebih banyak mata dia membaca kitab dari mata kita. Jangan sampai kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka membaca, menulis, menulis, membaca. Alhamdulillah Ustaz, buku-buku sudah saya beli. Di selama Islamic Book Fair ini saja sudah 3 kardus saya beli, alhamdulillah. Rencananya mau dibaca, enggak, mau disedekahkan aja. Saya mau berharap royalti pahalanya aja, Pak Ustaz. Mereka baca pahalanya ngalir, mereka baca pahalanya ngalir. Baik, bukan berarti tidak baik, tapi dia juga ingin membangkitkan semangat kita. Penulis-penulis macam-macam. Saya mau buku yang serius, bukunya Ustaz Adnin Armas, bukunya kawan-kawan sahabat-sahabat yang ada di INSIS. Saya mau bacanya buku untuk remaja muda santai tapi bermakna, bukunya Ustaz Felix Siau, bukunya Ustaz Salim Afillah, bukunya Ustaz macam-macam. Dan sahabat-sahabat kita ini memang spesialisasi di bidang mereka. Nah, Ustaz Maliki memang beliau public speaking. Bagaimana cara bicara, Makanya saya tidak pernah bertanya kepada beliau, gimana bicara saya ini sudah sesuai apa tidak menurut ilmu public speaking. Belum pernah saya tanyakan walaupun sekali. Karena saya tahu pasti banyak salahnya. Karena saya tidak pernah punya ilmu public speaking. Saya pernah diminta beberapa universitas, Ustaz, bisa enggak ke kampus kami? Tablik akbar, saya bilang bisa. Enggak, kita bukan tablik akbar. Terus Ustaz jelaskan tentang ilmu public speaking. Public orang banyak. Speaking gimana ngomong di depan orang banyak. Oh, terus terang saya enggak bisa. Kenapa? Saya enggak punya ilmunya. Loh, Ustaz kok bisa ngomong? Enggak tahu, saya ngomong aja. Tapi bagaimana caranya, teknisnya, ini perlu belajar ada ilmunya. Siapa yang punya ilmu itu, Ustaz? Namanya Ustaz Maliki dari Universitas Malang, dan beliau punya buku tentang itu, public speaking. Saya diminta juga sama anak-anak remaja masjid tentang bunyi huruf. Bagaimana bunyi huruf A, bagaimana bunyi huruf O, bagaimana bunyi huruf O, bagaimana huruf Tha. Terus terang saya tidak tahu. Kenapa? Karena ini ada ilmunya khusus. Saya tidak menguasai. Ngaji insya Allah saya bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini ada ilmunya khusus. Ada guru kami sekolah dulu di Sudan. Namanya Ma'ad Khartoum Lughatul Arabiyah. Ma'ad Khartoum Lughatul Arabiyah lighairi natiqina biha. Institut Khartoum untuk belajar bahasa Arab. Belajar bagaimana menyebut bunyi huruf. Diletakkan kapas di atas telapak tangan, dihembus. Belajar menyebut huruf fa. Huruf fa. Fa. Ternyata satu lokal salah semua. Karena kapasnya terbang ketika hurufnya keluar. Fa. Yang benar gimana, dokter? Kapasnya terbang baru hurufnya keluar. Fa. Anginnya duluan keluar baru hurufnya. Fa. Tapi yang lebih parah lagi, huruf fa. Pa. Ini ada ilmunya. Ini tidak hanya, oh, ribet sekali bahasa Arab itu, Ustaz. Bahasa Inggris lebih enak. Bahasa Inggris hurufnya enggak pakai-pakai tajwid, enggak pakai tahsin. Siapa bilang Inggris juga pakai huruf syin? Tadi yang disebut beliau huruf la in syakartum. Sya. Memangnya huruf bahasa Inggris ada huruf syin? Ada. Mana contohnya? Shopping center. Memangnya bahasa Inggris ada huruf syin? Ya, mana? Workshop. Ada, siapa bilang? Tapi bahasa Inggris enggak ada pakai huruf ain. Ain tak ada bahasa Inggris. I love you. Tak ada. Bahasa Arab huruf wa. Bahasa Arab ada huruf la. Bahasa Arab ada huruf tha. Ini semua. Bahasa Indonesia enggak ada. Saya suka Ustaz Salman. Tak bisa. Ini semua ada ilmunya. Maka saya sendiri pun masih belajar kepada beliau tentang aliran-aliran sesat. Jangan mudah memvonis sesat, sesat. Saya berapa kali lihat komen di internet, jangan ikuti pengajian Ustaz Somad, dia itu Ustaz sesat. Sampai-sampai saking banyaknya yang bilang saya sesat, saya pun ragu, jangan-jangan saya sesat. Somad sesat, Somad sesat. Di Twitter dia bilang saya sesat, di BBM dia bilang saya sesat, di FB dia bilang sesat. Akhirnya, jangan-jangan saya sesat ini. Saya tanya ke Ustaz Roni Chandra, Ustaz, saya ini sesat apa enggak? Kata dia, yakinlah Ustaz bahwa kau tidak sesat. Kau masih berada di jalan yang benar. Alhamdulillah, untung. Tapi rupanya, karena beliau tidak mengatakan saya sesat, beliau pun disesatkan orang juga. Yakinlah bahwa kita tidak sesat. Karena yang menyesatkan dan tidak menyesatkan itu adalah ada aturan koridornya menurut Al-Quran dan Sunnah. Kalau Quran mengatakan sesat, Sunnah mengatakan sesat, maka dia sesat. Ustaz Roni Chandra menyusun kitab berdasarkan Quran, Sunnah, ijma, qiyas, fatwa ulama, bahwa ini sesat. Menurut ulama, menurut tafsir, menurut ilmu akidah, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, ini sesat. Jadi bukan menurut saya, menurut kami, tapi menurut ilmu. Ada kode etik, ada aturannya. Bola saja ada aturannya. Gol. Ternyata ikhtilaf. Menurut ini tidak gol. Menurut ini gol. Outside. Menurut Liverpool tidak outside. Manchester United dengan Real Madrid ikhtilaf dalam masalah ini. Tapi ternyata kembali ke mana? Kembali ke statuta. yang menyusun statuta siapa? Pakar-pakar bola. Dulu waktu kami di Mesir ada namanya Dr. Ala. Dr. Ala S3 bidang bola. Pokoknya kalau nonton bola dia komentator. Bola ini begini sejarah bola, ini adalah bola, ini namanya tendangan pisang, ini namanya tendangan ini yang itu, tahu dia semua. Tapi kalau dia dikasih bola belum tentu bisa main bola. Karena dia teorinya saja. Oleh sebab itu maka ini adalah ilmu pengetahuan. Bangkitnya peradaban Islam adalah dengan ilmu. Maka dalam Islam dikatakan yarfa'illahul ladzina amanu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Walladzina utul ilma darajat. Orang yang beriman diangkat derajatnya, tapi orang ilmu lebih tinggi lagi derajatnya. Mana buktinya orang berilmu diangkat derajatnya? Kita lihat nama mereka kekal dan abadi. Nama mereka akan harum semerbak. Kita tidak berilmu karena ingin nama dikenang. Siapa yang mencari ilmu? Siapa yang menuntut ilmu? Hanya untuk mendebat ulama, hanya untuk membodoh-bodohi orang awam, hanya ingin mencari nama. Lam yajid irfal jannah, dia tidak mencium bau surga. Maka saya Abdul Somad Al-Fakir tidak pernah ingin berkata aku lebih hebat, aku lebih mulia, tidak. Hanya sekedar share informasi saja. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di jalan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat dakwah, kawan-kawan, bapak ibu, hadirin hadirat, bil khusus anak-anak muda. Ini saya lihat anak-anak muda semua. Saya melihat wajahnya satu-satu anak-anak muda semua. Adapun yang di sini mohon maaf saya tidak lihat. Saya menjaga tidak mahram. Sekali-sekali aja saya lihat. Kita semuanya insyaallah yang hadir ini diberkahi Allah taala. Langkah kakinya mencari ilmu, habis dari sini beli buku. Kami dulu kalau di Kairo ada namanya Ma'rad Kutub Ad-Dauli. International Book Exhibition. Pameran buku internasional seluruh dengan berbagai macam bahasa ada. Tapi kami waktu itu masih mahasiswa sering pergi ke pameran buku. Buka aja enggak beli. Buka karena waktu itu krisis moneter, buku mahal. $1 waktu itu sampai 1998, saya berangkat 2002 pulang dolar tetap melambung. Tapi ada bazar buku-buku bekas namanya Uzbekiyah buku-buku. Tapi buku-buku baru tetap dibeli sampai sekarang, kami simpan, kami pegang, kami bawa. Bahkan kemarin saya ke Kairo lagi bulan Desember, bulan Agustus yang lalu 2017 saya berangkat ke Kairo. Saya beli lagi buku, pergi ke Hussein, samping Al-Azhar, ada namanya banyak toko-toko buku, kami membeli buku-buku. Kenapa? Itu yang akan diwariskan, yang akan kekal awadi. Diwariskan tanah, habis dijual. Diwariskan motor, dicuri maling. Diwariskan harta benda, berapa banyak tuan tanah sekarang marah ngambil upah membersihkan tanah orang. Berapa banyak diwariskan emas, sekarang hilang, tak berkesan. Tapi kalau kau wariskan buku ilmu pengetahuan, anak-anak kita, kita wariskan ilmu pengetahuan. Betapa bahagianya kita ketika kita buka lemari, kita lihat buku-buku tinggal warisan ayah kita. Ketika kita buka buku yang ditinggal almarhum ayah kita, alhamdulillah Pak Ustaz, buku ayah kami banyak, tapi masih disampul plastik semua Pak Ustaz. Mungkin ayahmu sibuk, tidak sempat beli buku. Dan memang itu dibelikannya bukan untuk dia, untuk anak-anakku di masa akan datang. Belilah buku, karena dia teman terbaik di saat susah, teman terbaik di saat senang. Saat senang kau baca buku, hatimu akan lapang. Saat susah kau baca buku, hatimu akan ringan. Saat kaya kau baca buku, kau ingat orang susah. Saat susah kau baca buku, bangkit semangat hidup. Beli buku, baca buku, renungkan. Setelah kau mampu menulis buku, mulailah menulis dari yang ringan-ringan. Saya mulai menulis buku dari yang ringan sekali, buku yang paling tipis. Paling tipis 33 tanya jawab kurban. Waktu itu saya hanya bisa nulis. Saya tulis, apakah arti kurban? Siapa sajakah yang wajib berkurban? Berapakah umur kambing? Bagaimana syarat-syarat kambing yang boleh kurban? Lalu setelah saya tanya-tanya, saya kumpulkan beberapa ustad-ustad. Saya tanya, ustad, gimana nih ustad? Oh, gini. Gimana nih ustad? Oh, gini. Gimana nih ustad? Oh, gini. Habisnya saya tulis. Saya buat gambar kambing. Kan, 33 tanya jawab kurban. Buat disampulnya Haji Abdul Somad. Disangka orang saya yang nulis. Di dalam baru saya jelaskan, sebetulnya buku ini bukan saya yang nulis. Saya hanya ngumpulkan aja. Oh, Ustaz mau jual buku ini ya? Tidak. Ini sudah ada di internet. Cari saja 33 tanya jawab kurban. Ada dalam bentuk PDF. Oh, saya enggak maulah kalau cuman PDF enggak asik bacanya. Saya mau yang aslinya. Silakan dapatkan di toko terdekat. Kecil cuman berapa halaman? Hanya sekedar 46 halaman. Tapi setiap musim kurban pasti buku ini dicari. Sekarang Syawal, sekarang Syaban, habis Syaban Ramadan, Ramadan Syawal, habis Syawal Zulqa'dah, Zulqa'dah buku ini kembali dicari. Ustaz buku yang kemarin, Ustaz buku yang kemarin, kan udah beli tahun lalu, dipinjam masjid enggak pulang-pulang Pak Ustaz. Tentang Ramadan, 34 fatwa Ramadan, 99 tanya jawab salat. Yang ditanya masalah itu aja. Ustaz, kalau takbir tangannya gini apa gini apa gini? Terus, Ustaz, kalau salat itu tangannya gini apa gini atau gini? Ustaz, kalau tasyahud itu tangannya gini apa gini atau gini-gini? Ustaz, kalau turun sujud itu lutut dulu yang turun atau tangan dulu? Saya bahas semua di sini. Yang lutut dulu, ini mazhabnya. Yang tangan dulu, ini mazhabnya. Yang enggak ada kening dulu. Ada semua. Ustaz, kalau doa itu angkat tangannya gini atau gini? Jadi saya selalu pas ditanya orang, saya kumpulkan. Dulu judulnya 77 tanya jawab salat. Lalu kemudian saya tambah 99. Kenapa Ustaz enggak buat 88? Nanti ada yang tersinggung. 77, saya lahir 77. 99 Asmaul Husna. Ada lagi orang nanya, pertanyaannya itu aja. Dari dulu awal jadi ustaz sampai sekarang nanya masalah itu aja. Masalah Yasin, masalah tahlil, masalah baca Quran di samping kubur, masalah ziarah, masalah tawassul. Akhirnya saya susun 37 masalah. Ustaz kok 37? Kebetulan pas nulis buku ini umur saya 37. Saya buat 37. Nanti saya mau cerita ke anak-anak saya, ke cucu-cucu saya. Ketika anak saya sudah sibuk kerja, saya di rumah dengan cucu-cucu saya ajak mereka duduk sambil cerita. Sudah tua ceritanya, sudah tua. Cucu-cucuku sekalian, dulu waktu Mbah masih muda, waktu masih ganteng-gantengnya, Mbah nulis buku. Ini bukunya 37. Bestseller lagi. Bestseller lah bukunya. Ini dia. Jadi bisa cerita di masa nantilah, kira-kira tahun 2048. Emang Ustaz sampai, insya Allah jamaah pasti banyak mendoakan saya panjang umur. Nah, lalu kemudian ada saya terjemahkan buku. Jadi kalau selama ini saya cerita tentang Yahudi, orang Yahudi mengatakan bahwa Palestina tidak akan kami bebaskan karena dulu ada seorang yang bergulat dengan Tuhan. Namanya Israel. El artinya Tuhan. Israel, orang yang bergulat dengan Tuhan. Bergulat dengan Tuhan dan Tuhan kalah. Kan gila itu. Di sini diceritakan. Bergulat dengan Tuhan dan Tuhan kalah. Dan mereka mengatakan itulah bumi yang dijanjikan Tuhan. Sejarah agama Yahudi. Abdul Somad dengan sahabat saya menerjemahnya. Dulu. Ini jadi kalau kita cerita tentang Yahudi, cinta kita pada Palestina, tentang Israel, kita mesti tahu. Nanti anak-anak kita nanya, papa, papa, papa, mama, apa itu Israel? Israel itu adalah negara yang menjajah Palestina. Sejarahnya jangan tanya-tanya, jangan tanya, jangan tanya. Tapi setelah buku ini, insya Allah, gimana sejarahnya pak? Gimana sejarah tentang Palestina itu papa? Gimana sejarah tentang? Pokoknya baca aja sendiri. Bapak enggak, belum sempat lagi baca. Belum baca. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, buku saya semuanya ada di internet, di Play Store. 30 fatwa seputar Ramadan ada, 33 fatwa tanya jawab kurban ada, 99 tanya jawab salat ada, 37 masalah populer ada. Kenapa yang terjemah Ustaz tidak upload ke internet? Karena sudah dijual ke penerbit 10 tahun yang lalu. Kalau saya upload ke internet, saya bisa ditangkap karena sudah merusak hak yang sudah dibeli orang lain. Mudah-mudahan ini menjadi sekaligus klarifikasi. Jangan ada fitnah di antara kita. Karena sekarang fitnah ini luar biasa. Tadi saya mulai jam 11 kurang 15, sekarang jam 11 kurang 25, berarti saya sudah ngomong 50 menit. Padahal tadi rencananya saya mau duduk-duduk santai aja. Sudah saya susun pantun supaya saya tidak berdiri. Kalau pergi ke Kediri, jangan lupa minum teh tubruk. Yang lain sudah berdiri, saya maunya cuma duduk. Rupanya melihat orang banyak harus berdiri juga. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Di akhir tausiah, kita mesti menolong saudara kita yang sedang dijajah oleh Israel di Palestina. Judulnya infak untuk sahabat Al-Aqsa, nanti disebar. Tapi Ustaz enggak boleh hanya cuman bersedekahlah, bersedekahlah, bersedekahlah. Ustaz enggak, saya ngajak aja. Ustaz harus bersedekah juga. Saya enggak tahu ini, kalau acara ini tadi ada penggalangan dana. Kalau tahu gini enggak buat dompet kan? Akan datang tolong dikasih tahu bahwa ada yang model begini. Satu, mana duit 2000 tadi? Kan seluruh semuanya ada 7 kotak. Yakinkan ketujuh-tujuhnya kembali ke panitia. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Di akhir majlis yang agung, mulia dan baik ini kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah dalam iman dan Islam, dijauhkan dari riba, zina dan narkoba, diselamatkan dari perbuatan yang dimurkai Allah, dan yang paling penting kita semua bersatu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Jannatul Firdaus. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Arhamar Rahimin. Wahai Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang, irhamna, curahkan rahmat-Mu ke hati kami sehingga kami berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami ya Allah. Kama alafta baina qulubi anbiya'ika wa awliya'ik, sebagaimana Kau satukan hati para nabi dan rasul-Mu ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingat-Mu. Wa syukrika, selalu bersyukur kepada-Mu. Wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik pada-Mu ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agama-Mu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. La tada' lana dhanban illa ghafartah, segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wa la dainan illa qadaitah, segala hutang piutang kami bantu kami melunasinya ya Allah. Wa la maridan illa syafaitah, yang sakit tolong angkat penyakitnya, sembuhkan ya Allah. Wa la aziban illa zawwajatah, yang akan menikah pertemukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala rahiban illa anjabatah, yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, wala takhtim alayna bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, berikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan.